Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari penjelasan semasa bin rahimahullahu taala dalam kitab Mustalah al-Hadits. Qala rahimahullahu taala az-ziyadatu fil hadits. Tambahan dalam hadis, ta'rifuha aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma tamthil. Definisinya, bagian-bagiannya dan penjelasan hukum setiap bagian dengan contoh. Yang pertama adalah ziyar bil hadis an yudhifa ahad ruwati ila al hadis ma laysa minhu. Ziyadah fil hadis adalah seorang perawi menambahkan ke dalam hadis apa yang bukan dari hadis. Bahwa tanqasimu ila qismain, ziyadah fil hadis ada bagi dua. Al-awwal, yani al-qismul awwal an takuna min qabilil idraj, masuk ke dalam bagian dari idraj yang sudah kita bahas. Wahya allati zadaha ahadur ruwati min indihi, itu seorang perawi menambahkan ucapan dari dirinya, la ala anna min alhadis, ya bukan sebagai tambahan dari hadis. Tetapi yang sudah kita baca, seorang perawi menambahkan itu karena dalam rangka menafsirkan atau menerangkan istinbat hukum dari hadis atau menjelaskan hikmah dari hukum hadis yang ada. Ini maksud beliau, la ala annaha min al-hadith. Perawi menambahkan ucapan dari dirinya, bukan maksudnya itu adalah bagian hadis, tetapi beliau ucapkan sebagai tafsir atau sinbat hukum atau bayan dihikmatin. Wasabaqa bayanu hukumnya, dan terlewat hukumnya, penjelasan hukumnya. Asalan yang kedua adalah an ya'tiya biha ba'du ruwati ala annaha min al-hadithi nafsi. Yang kedua, dan ini pembahasan dalam bab itu, seorang perawi menambahkan atau sebagian perawi menambahkan, seorang perawi menambahkan satu lafaz, satu kalimat, bahwasanya itu adalah bagian dari hadis yang sedang diriwayatkan, yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Ya, dia menambahkan satu lafaz, satu kalimat yang tidak disebutkan oleh perawi-perawi lain. Hadis yang sama, ya dia tambahkan satu ucapan, satu lafaz, satu kalimat yang tidak disebutkan oleh para perawi yang lain. Rahimahullahu ta'ala, fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal. Apabila ziyadah tersebut yang menambah satu lafaz, satu kalimat tersebut datangnya dari seorang yang bukan thiqah, lam tuqbal, tidak diterima. Ya. Liannahu la yuqbalu man farada bihi. Karena tidak diterima apa yang diriwayatkan dia sendirian. Yang dia riwayatkan sendirian saja, tidak menyelisihi yang lain, tidak diterima. Famazadahu ala ghairihi aw la birad. Maka apa yang dia tambahkan berbeda dengan yang lain, tentunya lebih-lebih utama lagi ditolak. Iya, seorang yang dhaif ketika dia meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan yang lain saja, itu sudah ditolak karena dia dhaif. Maka apa yang dia tambahkan dalam suatu hadis, satu lafaz, satu kalimat yang menyelisihi thiqah, tentunya lebih-lebih lagi ditolak. Iya, namanya mungkar. Mungkar yaitu mukhalafatul dhaif bi thiqah. Itu mungkar. Di antara makna mungkar adalah seorang yang dhaif menyelisihi seorang thiqah. Sudah dia dhaif, dia menyelisihi orang thiqah. Ini mungkar. Wainkana min thiqatin wainkanat munafiyatan liriwayati ghairihi miman huwa aksaru minhu au awsaku minhu atau awsak lam tukbal li'annaha hina izin syadzatun. Kalau datangnya tambahan tersebut dari seorang thiqah, apabila riwayat tambahan tersebut munafiyah, menafikan, bertentangan, saling menafikan dengan riwayat selainnya yang lebih banyak dari dia atau lebih thiqah dari dia, maka lam tuqbal. Ya, li'anna hina idzin syadzah. Karena ketika itu ziyadah tersebut ada ziyadah yang syadzah, ya, karena apa, seorang thiqah menyisihi orang yang awthaq minhu, ya, orang yang lebih banyak darinya atau lebih thiqah dari ini syadzah. Ya, tergambar insyaallah, ya. Abiyu dhaif, dia meriwayatkan hadis dari jalan yang sama, ya, dengan Affan. Affan thiqah. Tapi ternyata Abiyu menambahkan satu riwayat atau satu lafaz, satu kalimat yang tidak disebutkan oleh Affan. Bagaimana? Jawabannya, ziyadah dari Abiyu dalam tukbal. Begitu. Kenapa? Nabiyu dhaif. Dia meriwayatkan hadis sendirian saja yang tidak bertentangan dengan Affan saja sudah ditolak. Dhaif. Begitu. Apalagi sekarang riwayat dia yang lemah ini, yang dhaif ini, bertentangan dengan thiqah Affan. Bukan hanya dhaif, tapi namanya nanti mungkar. Ya, mungkar itu adalah mukhalafah apa? Dhaif di thiqah. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya Helmi thiqah, dia meriwayatkan hadis dengan Abdurrahman, tetapi Abdurrahman lebih thiqah darinya, thiqatun thiqah misalnya. Namun Helmi meriwayatkan riwayat dengan tambahan lafaz, tambahan kalimat yang berbeda dengan riwayat Abdurrahman. Dari mana dia dapat? Apakah diterima riwayat tambahan dari Helmi? Dalam keadaan riwayat Helmi ini munafiyah, bertentangan tambahan tersebut dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman. Jawabannya, karena riwayat ini tambahan yang bertentangan, munafiyah, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman, dan Abdurrahman itu thiqah, kesiqahan lebih, maka kita katakan ziyadah dari Helmi syadzah. Syadzah karena apa? Seorang thiqah memilih yang lebih thiqah dari dia. Paham ya? Makna? Ini aku udah ngantuk. Mithaluhu, contohnya Marwahu Malik fil Muwatta An Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza iftataha as-salata, jika beliau memulai salat, rafa'a yadayhi hadwa mangkibai, mengangkat dua tangannya setentang dengan dua bahunya. Wa idza rafa'a ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya dari min ruku dan ruku, rafa'ahuma duna dzalik, mengangkatnya lebih rendah dari itu. Saya ulangi, rafa'ahuma duna dzalik, mengangkatnya lebih rendah dari itu, lebih rendah dari bahu, dari yang diangkat ketika takbiratul ihram. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, lam yadhkur raf'ahuma duna dzalik ahadun ghairu Malik bima'a. Abu Dawud, tidak ada yang meriwayatkan mengangkat tangan di bawah bahu seorang pun selain Malik. Itu yang aku tahu, kata beliau rahimahullah ta'ala. Berarti apa? Malik rahimahullah ta'ala menyelisihi banyak orang. Wa sahhan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan riwayat lain, marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hajwa min kibai idza iftataha as-salata wa inda ruku wa inda raf'i minhu biduni tafriq. Telah sahih dari Ibnu Umar, marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya hingga menjadikannya setentang dengan dua bahu. Iya, ketika membuka sholat di takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku, biduni tafriq, dengan tanpa membedakan batasan angkat tangannya. Tidak ada penjelasan kalau iya bangkit dari ruku itu setentang di bawah bahu. Tidak ada. Maksudnya disebut Ibn Rahimahullah, berarti lafaz tambahan dari Imam Malik rahimahullah angkat tangan setelah ruku bangkit ruku di bawah bahu itu syadzah, tambahan yang syadz, ya, karena Imam Malik rahimahullah menyelisihi banyak orang. Itu maksudnya, walaupun Imam Malik thiqah imam, tapi beliau menyelisihi banyak orang. Ini contoh yang munafiah, wallahu a'lam bishawab. Thank you.